المصطفى رسول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يا معصوم yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-15 dan 16 dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin." Kalau dibacakan kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin Makkah pada saat itu, dibacakan kepada mereka Al-Quran, ayat-ayat yang sangat jelas, bayinat, orang bisa langsung memahaminya, mengerti. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang kafir, orang musyrik yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, tidak takut akan adanya hari perhitungan nanti di kiamat. Baik, mereka tidak berharap pahala. La yarjuna liqa'ana. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati bi Qur'anin ghairi hadza." Wahai Muhammad, datangkanlah Al-Qur'an selain ini. Baik. Di sini katakan oleh para ulama kita, bi antajal halal harama. Kau rubah itu Al-Quran, jangan itu, atau ganti dengan yang lain. Yakni kau jadikan yang halal itu haram, yang haram itu halal. Jangan engkau, dan hendaknya engkau menjadikan ancaman itu adalah berita gembira itu ancaman. Dan jangan kau anggap agama kami agama yang salah, dan jangan kau menyalah-nyalahkan kami, dan seterusnya. Itu yang mereka inginkan. Iti bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu. Ganti-ganti saja, jangan itu-itu. Baik. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Baik, harus begini, harus begitu. Apa ini? Ini menurut mereka. Baik. Mereka maunya ada Al-Qur'an yang turun, tapi mereka tetap dengan keadaannya seperti dahulu, dengan kesyirikannya, dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya dan dosanya, tapi disokong oleh Al-Quran. Ini yang mereka minta, ini yang mereka inginkan. Iti bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu, atau kau ganti saja. Baik. Ya, kalau lebih sederhananya sekarang ini, sebagian orang mengatakan, ya, so betul itu mengenai bilang, mar, orang Sunni boleh bagara kalau begitu. Maunya Islam, mereka dikatakan Muslim, tapi mereka bebas saja mau melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka maunya Islam yang seperti itu. Kalau di kondisi sederhananya sekarang ini, maunya tetap dikatakan Muslim yang taat, tapi tidak mau taat. Muslim yang bagus, tapi tidak mau bagus. Kalau di zaman dahulu ekstrimnya ya seperti ini. Datangkan Al-Quran, ya kita tetap saja sama seperti dulu, dan Al-Quran yang menyokong kami. Jangan mengatur-ngatur kami, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini kesyirikan, dan seterusnya. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Rasul, jawab permintaan mereka ini. Mereka meminta agar supaya Al-Qur'an diganti atau ditukar atau datangkan sesuatu yang lain. Qul, sampaikan kepada mereka, "Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakan kepada mereka, "Ma yakunu li an ubaddilahu." Aku tidak memiliki hak untuk mengganti-gantinya, berubah-ubahnya. Aku hanya seorang rasul yang menyampaikan, tidak lain dan tidak bukan. Aku hanya seorang rasul yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kewenangan saya untuk menggantinya atau merubahnya. "Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi," dari diriku sendiri aku mau merubah-rubahnya atau mengganti-gantinya, bukan. Itu bukan kewenangan rasul. Tugas rasul hanya al-iblagh, untuk menyampaikan. "Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin." Itu tugasnya rasul. "In attabi'u illa ma yuha ilayya." Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan, itu yang aku sampaikan. Ini ketauhidan, ini kesyirikan, ini keimanan, ini kekufuran, ini yang halal, ini yang haram. Ini yang makruh, ini yang mubah, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sekedar menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, "In attabi'u illa ma yuha ilayya." Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku dari Allah Subhanahu wa taala. "Inni akhafu in asaitu rabbi 'adaba yaumin 'adzim." Sungguh aku sangat khawatir atas diriku jika sekiranya aku bermaksiat kepada Rabbku. Yang diperintahkan disampaikan, tidak disampaikan, malah dirubah-rubah dan diganti-ganti, itu yang aku tidak mau. Aku tidak mau melakukannya. Aku sangat khawatir akan diriku jika sekiranya aku melakukan itu, jika aku bermaksiat kepada Rabbku. "In asaitu rabbi 'adaba yaumin 'adzim," azab di hari yang sangat besar, ini hari kiamat. Aku tidak mau. "Inni akhafu in asaitu rabbi 'adaba yaumin 'adzim." Karena tugas seorang rasul ya hanya menyampaikan. Barakallahu fikum. "Kullau syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum." Sampaikan kepada mereka, wahai rasul, orang yang minta Al-Qur'an diganti atau dirubah, "Lau syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adraakum bih." Seandainya Allah SWT menghendaki, aku tidak akan membacakannya kepada kalian, dan Allah tidak akan memberitahukan kepada kalian tentang Al-Quran ini. "Lau syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum," aku tidak akan membacakannya kepada kalian, dan Allah tidak akan memberitahukan kalian. "Faqad labistu fiikum 'umuran min qablihi." "Faqad labistu." Sungguh aku telah hidup bersama dengan kalian. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. "Faqad labistu fiikum 'umuran min qablihi." Aku telah hidup bersama dengan kalian 40 tahun sebelum kenabian ini, sebelum Allah mewahyukan kepadaku. Kalian tahu bagaimana aku. Yakni mereka orang-orang musyrikin Quraisy menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu dengan al-amin, yang terpercaya. Mereka sendiri yang memberikan julukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun berdusta, tidak ada. Walaupun sekali. Bahkan Herakl, Raja Romawi pada saat itu, ketika bertanya kepada orang-orang Quraisy, kafilah dagang mereka yang datang ke Syam pada saat itu, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang pada saat itu masih musyrik. Kata Herakl, apakah kalian pernah mendapatinya berdusta? Jadi, orang yang ngaku di tengah-tengah kalian ini bahwa dia sebagai seorang nabi, apakah di antara pertanyaannya, apakah kalian pernah mendapatinya berdusta? Berdusta sesama manusia yang biasa orang lakukan. Jadi, kata Abu Sufyan, enggak, kami enggak pernah mendapatinya berdusta walaupun sekali. Kata Herakl, demikianlah seorang rasul, bagaimana dia bisa meninggalkan dusta sesama manusia kemudian tahu-tahu langsung dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Satu yang tidak mungkin. Selama ini amanah-amanah saja, jujur-jujur saja. Jadi, dalam masalah muamalah keseharian, kemudian tahu-tahu dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ngaku jadi nabi. Baik. Suatu yang tidak mungkin. Berarti dia betul-betul adalah seorang nabi. Baik. Dan kisah yang menunjukkan sangat bahwa beliau adalah orang yang sangat dipercaya. Ketika mereka merubah Ka'bah dan pengen membangunnya kembali, dirombaklah dan dibangunlah kembali. Tinggal saatnya meletakkan Hajar Aswad di posisinya. Semua kabilah merasa berhak untuk dialah yang meletakkannya kembali di tempatnya. Mereka pun bertikai. Barakallahu bikum. Mereka pun bertikai. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan begini saja. Esok hari siapa yang kita dapati pertama, manusia pertama kali masuk ke masjid ini, maka dialah yang kita jadikan sebagai hakim atas perkara kita ini, atas sengketa kita ini. Baik. Itulah yang mereka sepakati. Di keesokan harinya, manusia yang pertama kali masuk ke Masjid Haram adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pada saat itu belum menjadi seorang Nabi. Belum diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu masuk langsung mereka mengatakan radhina bil amin, radhina bil amin. Kami ridha dengan al amin yang terpercaya. Ini julukan untuk Rasulullah sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kain beliau dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian memerintahkan seluruh kepala kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut, mengangkatnya bersama-sama. Mendekati tempat yang mestinya diletakkan padanya Hajar Aswad. Begitu dekat, Rasulullah mengambil kembali dan meletakkannya di Hajar Aswad di tempat semula. Dan mereka pun ridha dengan itu semuanya. Baik. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad labistu fikum umuran min qablihi. Aku telah hidup bersama dengan kalian sebelum diwahyukannya wahyu ini kepadaku. Kalian sangat percaya kepadaku dan kalian menjuluki aku dengan Al-Amin. Jadi 40 tahun bukan waktu yang pendek untuk mengenali seseorang sedalam-dalamnya. Barakallahu fikum. Dengan senantiasa muamalah, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, kita akan tahu si fulan begini sifatnya, si fulan begini pembawaannya, si fulan begini tabiatnya. Barakallah. 40 tahun faqad labistu fikum umuran min qablihi, ini sebelum diwahyukannya kepadaku. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berakal? Dipakai itu otak. Jadi bagaimana bisa saya selama ini berlaku jujur, kemudian saya mau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Baik. Satu yang tidak mungkin. La haula wa la illa billah. Faqad labistu fikum umuran min qablihi. Aku telah hidup bersama dengan kalian. Baik. Menghabisi umur 40 tahun sebelum diwahyukannya kepadaku Al-Quran ini. Kalian tahu kondisi aku. Dari mana, bagaimana, keluar masuknya di mana, ketemunya dengan siapa, muamalahnya dengan siapa. Baik. Masalah kepribadian, masalah akhlak, dan seterusnya. Faqad labithtu fikum umran min qabli afala taqilun, mana akal kalian? Tidakkah kalian mestinya berpikir bahwa selama ini aku berlaku jujur, kemudian tahu-tahu aku berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Mana itu akal? Barakallahu fikum. Ini pengingat untuk kita, dua ayat ini. Keinginan orang kufar pada saat itu untuk Al-Quran diganti saja atau dirubah. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan bahwa urusan itu bukan urusan Nabi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah mau merubahnya atau menghapusnya dan menggantinya dengan yang lain, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Man ansakh min ayatin aw nusiyaha nati bi khairin aw bi tiha. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Menghapus ayat, baik, menghapus hukum, menggantinya dengan yang lain, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan Rasul. Urusan Rasul hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama yang kita bacakan tadi. Rasul hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah baik. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, aku tidak akan menyampaikannya kepada kalian dan Allah tidak akan memberitahukan kepada kalian tentang Al-Qur'an. Tapi Allah sudah menghendaki itu. Baik. Dan apa yang aku sampaikan itu adalah memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan kejujuran yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak lahir beliau sampai diwahyukannya kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat paham mengerti tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka mengakui itu. Akan tetapi yang mereka dustakan betul-betul adalah kebenaran. Barakallahu fiik. Mereka tidak bisa mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tetap orang yang jujur dalam pengakuannya dan muamalahnya. Sampai detik-detik mereka pun masuk ke dalam Islam dalam kondisi berbondong-bondong di Fathu Makkah. Baik. Mereka meyakini itu sesungguhnya. Jadi yang mereka dustakan betul-betul adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pembawa wahyu. Ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mereka dustakan, yang mereka tolak adalah risalah itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.